ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله mengatakan hadrus salaf ashkhasan min ahlil bid'ah bi'ainihim wa hadri majalisihim wa tanfirin nasi anhum wa adamu istima'i minhum wa man masya ma'ahum. Pemboikotan salaf terhadap tokoh-tokoh dari ahlil bid'ah, wa hadri majalisatihim, dan meninggalkan majlis-majlis mereka dan melarikan manusia dari mereka, membuat umat lari dari tokoh-tokoh ahli bidah itu. Wa adamu istima' minhum, dan tidak mendengarkan dari mereka ucapan-ucapan, tidak pula dari orang yang berjalan bersama mereka. Agak mirip dengan bab sebelumnya, kecuali ada tambahan hajr di boikotnya. Kana Farwah ibn Yahya yujalis Abdul Karim Khasifa faqadima alaihim Salim al-Aftas minal Iraq. Bahwasanya Farwah ibn Yahya, dia bermajlis dengan Abdul Karim beberapa saat, kemudian datang kepada mereka Salim al-Aftas dari Iraq. Fatakallama bishay'in minal irja, kemudian dia berbicara dengan sesuatu dari pemikiran murji'ah. Pemikiran murji'ah. Faqamu an majlisihim, maka mereka bangkit dari majlisnya. Qala ar-rawi wa rubbama ra'aituhu jalisan wahdahu la yajlis ilaihi ahad. Dan bisa jadi sepertinya aku lihat begitu. Rubbama ra'aituhu, sepertinya aku lihat dia duduk sendirian. Tidak ada yang duduk bersamanya seorang pun. Jadi ketika Farwah duduk dengan Abdul Karim satu saat, kemudian ternyata didapati ada tamunya datang kepada dia. Ternyata tamunya berbicara tentang irja, seorang murji'ah. Maka teman-temannya semuanya menghindari orang ini, yang tamunya ternyata murji'ah. Sampai-sampai aku lihat dia duduk sendirian, gak ada temannya. Kenapa? Karena ketahuan dia berteman dengan murji'ah. Tamunya orang irja. Bisa diukur seperti itu. Siapa tamunya? Artinya, siapa orang-orang yang datang kepadanya? Orang yang berduyun-duyun datang kepadanya, orang-orang ahli bid'ah. Datang kepada dia, ngobrol dan sebagainya. Kalau datang kemudian gak boleh masuk, diusir, kan beda. Dengan tamu yang disambut dan diberi tempat dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata ahli bid'ah tamunya. Satu utusan dari Sofwah untuk mengadakan daurah Tarbawiyah katanya. Orang-orang dari Riyadh, ikhwanul muslimin. Satu lagi tamu datang dari tempat lain lagi, datang untuk juga memberikan wejangan-wejangan dari kalangan sururi. Satu lagi tamu dari dia, dari kelompok lain lagi, datang untuk menyampaikan sesuatu. Dari Kuwait datang syekh katanya, lai syayyakahum hum, disyekhkan oleh mereka. Datang tamu dari Mesir, datang satu, demikian tamu-tamunya. Nah, apakah kita bisa percaya kalau orang ini adalah ahlu sunnah? Loh, saya ahlu sunnah. Loh, kok tamu-tamu yang datang kepada kamu, teman-temanmu ke orang-orang yang ikhwaniyin, sururiyin, hizbiyin, balin. Bagaimana kita bisa percaya? Di sini, beliau, kata Farwah Ibn Yahya, yang pernah duduk dengan Abdul Karim satu saat, meninggalkan majelisnya. Karena ternyata tamunya adalah seorang murji'ah. Qala rajulun li Ibn Sirin, berkata seorang kepada Ibn Sirin, inna fulanan yuridu an ya'tiyaka wa la yatakallam bi syai', sesungguhnya fulan ingin mendatangi kamu, wa la yatakallam bi syai', dan tidak akan berbicara apapun saja. Qul li fulan, katakan kepada fulan itu, la ma ya'tini, tidak, jangan datang kepada aku. Fa inna qalba ibni Adam dha'if, karena sesungguhnya hatinya anak Adam itu lemah. Wa inni akhafu an asma'a minhu kalimah fala yarji' qalbi ila ma kan, karena hati manusia itu lemah, dan sesungguhnya aku khawatir kalau aku mendengar dari dia satu kalimat, fala yarji' qalbi, ternyata hatiku tidak bisa berbalik lagi kepada asalnya. Ila makan, ini ila kepada yang sebelumnya. Aku takut sesuatu masuk dalam hatiku, dan hatiku tidak bisa kembali lagi seperti dulu lagi. Tidak bisa kembali asal. Sudah penyakit yang susah disembuhkan. Karena penyakit bid'ah, zaik. Nah, demikian. Padahal, orang tadi berkata kepada Ibn Sirin, bahwa fulan mau datang kepadamu dan tidak akan ngomong. Tetap dilarang. La. Walaupun janjinya gak akan ngomong, nanti belum tentu akan menepati janjinya. Begitu duduk, oh saya sebenarnya gak akan ngomong, tapi begitu. Nah, seringkali demikian, bahkan tidak sadar. Ketika bicara, dia dengarkan, kemudian komentar sedikit yang bersamaan dengan pembicaraan, gak terasa kalau dia itu ikut bicara. Karena dengan berjalannya pembicaraan sama mereka. Apalagi kalau dia kemudian terang-terangan mengatakan bahwasanya saya sependapat dengan kamu sesungguhnya. Saya itu sama. Cuma masalahnya ada satu ganjilan yang belum terjawab. Nah ini, memasukkan syubhatnya. Pertama muji dulu, saya sepakat dengan ucapan kamu semua, masya Allah, saya cocok. Inni ma'akum, sesungguhnya saya bersama kalian. Tapi ada ganjilan sedikit. Bagaimana dengan ini? Syubhat. Kalaupun Imam Ats-Tsauri atau Ibn Sirin bisa menjawab, yang hadir yang lain belum tentu akan berpikir, iya ya kok demikian, mulai fitnah. Apalagi kata Ibn Sirin, inna qalba ibni Adam dha'if, sesungguhnya hati anak Adam lemah. Wa syubhah khattafah, menyambar. Syubhat menyambar dan hati ibni Adam lemah. Kalaupun enggak ngomong sama sekali, duduk sampai selesai kemudian pergi, mereka tidak terkena fitnah, dan orang tadi mendengarkan ucapan ahli sunnah. Bagaimana kira-kira? Berfaedah atau enggak? Enggak ngomong sama sekali. Dia tepat sesuai dengan janjinya, duduk, tidak berbicara, kemudian pergi. Sampai selesai kajian, pergi. Atau bukan selesai kajian, selesai obrolan, terus pergi. Saya datang rumahnya. Itu pun fitnah. Saya habis datang ke rumahnya fulan, sambut, dikasih teh dan sebagainya. Gak apa-apa. Lihat, fitnah. Orang-orang lain akan mengatakan, oh ternyata Ibn Sirin pun baik sama orang itu. Berarti disimpulkan sendiri oleh mereka, ini pun fitnah. Huduruhu, hadirnya mereka pada majlis Ibn Sirin jadi fitnah. Qala Ma'mar, kana Ibn Tawus jalisan, faja'a rajulun minal mu'tazilah, faja'ala yatakallam. Kata Ma'mar, Ibn Tawus duduk, kemudian datang seseorang dari kalangan mu'tazilah. Faja'ala yatakallam, maka mulailah dia berbicara. Seorang mu'tazilah ini mulai berbicara. Qal, fa'adkhala Ibn Tawus isba'aihi fi udhunayhi. Ketika orang itu berbicara, maka Tawus meletakkan dua jemarinya ke dua telinganya. Qala wa qala libnihi, dan berkata kepada anaknya, ay bunay adkhil isba'aika fi udhunayk wasjud wa la tasma min kalamihi shay'a. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, masukkan jarimu ke dalam telingamu dan kentangkan, jangan kau dengar dari ucapannya sedikit pun. Dianya menutup telinga dan memerintahkan anaknya untuk menutup telinga. Qala Abdul Razzaq, qala li Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, wa kana mu'taziliyan, dan bahwasanya orang ini mu'tazili, mu'tazilah pemikirannya. Datang satu orang mu'tazilah. Siapa namanya? Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Cuma ini masih samar-samar. Datang kepada Abdul Razak. Kemudian berkata, aral mu'tazilah indakum kathir, katanya. Ya tabas-bas, berbasa-basi. Ara mu'tazilah indakum kathir, aku lihat mu'tazilah di sekitar kamu banyak ya. Katanya begitu. Mulai berbicara. Apa jawaban Abdul Razak? Naam, wahum yaz'umuna annaka minhum. Iya. Langsung dituding di tempat. Qala, afala tadkhul ma'i hadzal hanut hatta ukallimuk? Maukah kamu dan saya duduk di warung ini untuk berbicara? Ukallimuk, saya akan berbicara denganmu. Masya Allah, sopan ya. Dengan ucapan, afala tadkhul ma'i hadzal hanut hatta ukallimuk? Maukah, sudilah kiranya kau masuk bersamaku ke warung ini untuk aku bicara denganmu? Jawabannya, qultu, aku katakan, la, tidak. Lima, kenapa? Kata dia, qultu li'annal qalba dha'if wad-dinu laysa liman ghalab. Catat dan dihafal jawabannya, la, li'annal qalba dha'if wad-dinu laysa liman ghalab. Karena hati manusia itu lemah dan agama bukan pemilik si pemenang debat. Paham? Artinya, bukan yang menang debat itu berarti benar. Gak mesti. Bukanlah din itu bagi pemenang debat. Kalau dia yang menang, berarti din seperti itu. Kalau orang ini yang menang, berarti seperti ini, din. Lah. Untuk apa? Mau ngajak debat di situ? Lah. Laisa din liman ghalab. Bukanlah agama itu milik sang pemenang debat. Hati-hati. Banyak model-model yang demikian. Mu'tazilah pura-pura mentahzir mu'tazilah. Membicarakan, Masya Allah itu banyak mu'tazilah di sini ya. Katanya. Padahal dia mu'tazilah. Tapi ngomongnya begitu. Nah mungkin akan datang kepada kamu zururi, khabir. Datang kepada kamu, Masya Allah di Indonesia banyak zururi ya. Endakum. Sehingga kamu yakin, oh ya berarti bukan zururi. Padahal ternyata, asyaddu zururiyan mimman qablahu. Lebih syadid daripada yang sebelumnya barangkali. Qala Ibrahim an-Nukha'i li Muhammad ibn Sa'ib. Berkata, la taqrubna ma dumta ala ra'yika hadha. Jangan kau menengkat, jangan kau mendekat kepadaku atau kepada kami selama engkau masih dalam pendapatmu ini. Wa kana murji'an, dan bahwasanya waktu itu Muhammad ibn Sa'ib murji'an, murji'ah. Dikatakan jangan dekati aku, jangan dekati kami selama engkau masih murji'ah, masih pemikiranmu seperti ini. Qala Abul Qasim An-Nasr Abadi balagani anna al-Harith al-Muhasibi takallama fi syai'in min al-kalam. Kata Abul Qasim, sampai kepadaku bahwa Harith al-Muhasibi berbicara sesuatu dari ilmu kalam. Fahajarahu Ahmad ibn Hanbal, maka Ahmad ibn Hanbal memboikotnya. Fakhtafa, maka kemudian dia sembunyi. Falamma mata lam yusalli alaihi illa arba'atu nafar, maka ketika dia mati tidak ada yang menyalatkannya kecuali 4 orang. Harith al-Muhasibi, yakni seorang Mu'tazili yang berbicara dengan ilmu kalam, berdebat-debat dan sebagainya, diboikot oleh Imam Ahmad dan ditahzir oleh Imam Ahmad sampai kemudian hilang di permukaan, masuk sembunyi, enggak tahu. Sampai ketika mati tidak ada yang menyelamatkannya kecuali 4 orang. Alhamdulillah. Hah? Berarti pengikutnya sedikit. Yang mengikuti dosanya dia sedikit. Sehingga yang ditimpakan adalah dosanya 4 orang barangkali. Atau kurang lebih demikian. Masya Allah. Semoga Allah memberikan jasa, pahala, dan maghfirah kepada Imam Ahmad. Su'ila Abu Zur'ah anil muhasibi wa kutubihi. Ditanya Abu Zur'ah tentang al-muhasibi, masih satu orang ini, wa kutubihi, dan bagaimana buku-bukunya. Faqala iyyaka wa hadhihi al-kutub, hadhihi kutubu bid'ah wa dalalat, 'alayka bil athar fa innaka tajid fihi ma yughnika 'an hadhihi al-kutub. Hati-hati kamu dari buku-buku ini. Buku-bukunya Harith al-Muhasibi. Ini adalah buku-buku bid'ah dan kesesatan. Atas kalian untuk berpegang dengan asar. Karena sungguhnya engkau akan dapati pada asar tersebut apa yang mencukupi kamu. Tidak butuh buku-buku itu. Ghina artinya mencukupi. Dan kalau ada an yang setelah an berarti tidak butuh. Yughni an kaza. Yani mencukupi kamu dan tidak butuh dari buku-buku tersebut. Kalau dikatakan, tapi buku-buku itu ada kebaikannya. Di dalam azhar, semua ada insyaAllah kebaikannya. Dan semua yang ada di sana, ada dalam azhar. Kenapa perlunya kamu ambil sesuatu dengan resiko? Lebih baik ambil sesuatu yang jelas. Jelas, murni, yaitu azhar dari Rasulullah dan para sahabat. Qila lahu, dikatakan kepadanya, fi hadhil kutub ibrah, katanya. Ketika Abu Zur'ah mengatakan, hadhi kutubu dalalat, ini buku-buku sesat. Dijawab, fi hadhil kutub ibrah, dalam buku itu ada ibrah, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Apa jawaban Abu Zur'ah? Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaysa lahu fi hadhihi ibrah. Barang siapa yang tidak memiliki ibrah dalam kitab Allah, yakni barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kitab Allah, maka dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari buku-buku ini. Tsumma qala ma asra'an nas ila al-bid'ah, betapa cepatnya manusia kepada bid'ah. Nah, artinya kenapa kamu tidak ambil ibrah dari kitab Al-Quran dan Sunnah? Di antara ibrah yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah adalah tahzir dari mujalasat ahli bid'ah. Itu ibrah yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa tidak bisa mengambil ibrah dari Al-Quran dan Sunnah, apalagi dari ucapan lain. Kalau sudah bisa mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, untuk apa ucapan lain? Iya. Kalau dia tidak bisa mengambil ibrah dari Quran dan Sunnah, apalagi mau mengambil dari ucapan lain. Kalau dia sudah bisa mengambil ibrah dari Quran dan Sunnah, untuk apa ucapan yang lain? Ucapan-ucapan bid'ah dan dalalat, buku-buku sesat. Ucapan-ucapan para ulama menjelaskan Quran dan Sunnah, bukan menentang. Berarti tahzir terhadap ahli bid'ah juga terhadap tulisan-tulisannya dan buku-bukunya. Rawal Khatib Al-Baghdadi bi sanadin sahihin. Diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dengan sanad yang sahih bahwa Imam Ahmad mendengar ucapan Al-Muhasibi kemudian berkata kepada sebagian sahabatnya, "Ma sami'tu fil haqa'iq mithla kalami hadzal rajul wala ara laka suhbatuhum." Aku tidak pernah mendengar ilmu hakikat yang seperti ucapan orang ini. Aku tidak pernah mendengarkan hakikat-hakikat seperti ucapan orang ini. Terkesan seperti pujian, loh. Tapi dia berkata, "Wala ara laka suhbatuhum," dan aku tidak berpendapat untuk kalian bersahabat dengan mereka. Aku tidak pernah melihat ucapan seperti ini. Tapi aku tetap berpendapat jangan duduk dengan mereka. Artinya apa? Tidak tertipu dengan ucapan-ucapannya. Tidak tertipu dengan ibrah-ibrah yang disampaikannya. Kalau dia sudah seorang yang mubtadi' dhal, jangan tertipu dengan itunya. Jadi ini akan dikisahkan insyaAllah. Ucapan atau kisah Harith Al-Muhasibi ini, yang Imam Ahmad penasaran bagaimana sih ucapannya, apa yang dia ucapkan untuk mendengarkan. Tapi ternyata setelah mendengarkan ucapannya bagus sampai Imam Ahmad ikut menangis. Bagaimana kata muridnya, yang bagaimana pendapatmu tentang ucapannya? "Demi Allah, seperti ucapan tadi ini, aku tidak pernah mendengarkan ucapan hakikat seperti ucapan orang ini. Tapi aku berpendapat engkau jangan duduk dengan dia." Ini menunjukkan kalau ukuran seorang itu bolehkah kita bermajlis dengan dia atau tidak, ukurannya adalah apakah dia mubtadi', ahli bid'ah atau ahli sunnah. Itu ukurannya. Dan mereka menganggap bahwa kamu termasuk mereka. Langsung dituding di tempat. Qala, "Afala tadkhul ma'i hadzal hanut hatta ukallimu?" Maukah kamu dan saya duduk di warung ini untuk berbicara? "Ukallimuk," saya akan berbicara denganmu. Masya Allah, sopan ya. Dengan ucapan, "Afala tadkhul ma'i hadzal hanut hatta ukallimuk?" Maukah, sudilah kiranya kau masuk bersamaku ke warung ini untuk aku bicara denganmu? Jawabannya, "Qultu," aku katakan, "la," tidak. "Lima, kenapa?" kata dia. "Qultu li'annal qalba dha'if wad-dinu laysa liman ghala." Catat dan dihafal jawabannya. "La, li'annal qalba dha'if wad-dinu laysa liman ghala." Karena hati manusia itu lemah dan agama bukan pemilik si pemenang debat. Paham? Artinya bukan yang menang debat itu berarti benar, enggak mesti. Bukanlah din itu bagi pemenang debat. Kalau dia yang menang berarti din seperti itu. Kalau orang ini yang menang berarti seperti ini din. Lah. Untuk apa? Mau ngajak debat di situ? Lah. Laisa din liman ghalab. Bukanlah agama itu milik sang pemenang debat. Hati-hati. Banyak model-model yang demikian. Mu'tazilah pura-pura mentahdir Mu'tazilah. Membicarakan, "Masya Allah itu banyak Mu'tazilah di sini ya." Katanya. Padahal dia Mu'tazilah. Tapi ngomongnya begitu. Nah mungkin akan datang kepada kamu sururi, khabir, datang kepada kamu, "Masya Allah di Indonesia banyak sururi ya. Endakum." Gitu. Sehingga kamu yakin, "Oh ya berarti bukan sururi." Padahal ternyata asyaddu sururiyan mimman qablahu. Lebih syadid daripada yang sebelumnya barangkali. Qala Ibrahim An-Nukha'i li Muhammad ibn Sa'ib. Berkata, "La taqrubna ma dumta 'ala ra'yika hadha." Jangan kau mendekat. Jangan kau mendekat kepadaku atau kepada kami selama engkau masih dalam pendapatmu ini. Wa kana murji'an, dan bahwasanya waktu itu Muhammad bin Sa'id murji'an, murji'ah.

Dan terus Abu Abdullah Imam Ahmad yufahhis, memeriksa bagaimana dia. Apa ucapannya, bagaimana pemikirannya, terus ditanya, diselidiki terus. Hatta fatina, sampai beliau memahami. Fatin yakni mengerti. Faqala hadza qad kataba ilayya Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi fi amrihi annahu za'ama anna al-Qur'an al-Qur'an muhdath fala yaqrubni. Oh, ini kata dia. Bahwasanya Yahya Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi pernah memberikan surat kepadaku menceritakan tentang orang itu bahwa dia menganggap Al-Qur'an adalah baru, muhdath, makhluk. Fala yaqrubni, jangan dekati aku orang itu. Paham? Setelah diterangkan oleh anaknya Saleh, siapa Daud Al-Asbahani, abahnya kenal Imam Ahmad. Oh, berarti Daud yang diterangkan oleh Muhammad ibn Yahya. Muhammad ibn Yahya seorang Saleh, ulama, ma'ruf, thiqah. Oh, ini yang diterangkan oleh Muhammad ibn Yahya, bahwa dia itu mengatakan Quran makhluk. Jangan dekati, aku enggak izinkan. Jangan dekati aku. Apa kata anaknya? Ya abati, yantafi min hadza wa yunkiru. Wahai ayahku, dia menafikan hal itu dan dia mengingkarinya. Paham? Menafikan hal itu dan mengingkarinya. Yakni orang itu mengatakan, "Enggak, saya enggak mengatakan Quran makhluk. Saya enggak berkata seperti itu." Atau dengan sumpah barangkali, wallahi wallahi saya enggak mengatakan demikian. Faqala Abu Abdullah, maka berkata Abu Abdullah, Muhammad ibn Yahya afdaku minhu. Muhammad ibn Yahya lebih jujur daripada orang itu. La ta'zan lahu fil masiri ilayya. Jangan izinkan dia untuk masuk berjalan kepadaku. Khalas? Kamu lihat bagaimana? Bagaimana Imam Ahmad mengambil ucapannya Muhammad ibn Yahya dan tidak mendengarkan ucapan pribadinya langsung, tidak dipercaya. Ketika dikatakan bahwa dia mengingkarinya, saya lebih percaya dengan Muhammad ibn Yahya. Lah bagaimana akan percaya dengan orang yang sudah dikatakan oleh seorang tikoh bahwa dia mubtadi'? Seorang mubtadi' akan begitu. Laf-lafah. Sarif laf-lafah berbolak-balik begitu. Sekarang bilang begini, sekarang bilang begitu. Saya tidak mengatakan Quran makhluk, tapi mengatakan lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Ya bodoh. Sama, cuma bahasanya diperhalus. Sampai kemudian mengatakan, jadi Quran yang kita baca, Quran yang kita tulis, Quran yang ditulis, semuanya makhluk. Begitu. Quran yang disampaikan oleh malaikat juga makhluk. Karena malaikat juga makhluk, maka lafaznya malaikat makhluk. Terus begitu akhirnya. Lihat betapa terbaliknya teman-teman kita sekarang ini. Umat kita di sini ini, di Indonesia ini. Ya kita bayun, tanyakan dulu pada orangnya langsung. Tanyakan pada orangnya langsung yang gak akan ngaku. Apa benar kamu mubtadi'? Apa benar kamu demikian? Yang gak akan ngaku. Wallahi enggak. Siapa yang bilang begitu? Apa kamu sururi? Demi Allah saya bukan sururi. Saya salafi. Saya berkeyakinan manhaj salaf yang paling benar. Dan saya berkeyakinan bahwa akidah adalah harus akidah salaf. Dan manhaj harus manhaj salaf. Bagaimana ucapannya seperti itu? Nanti ketika dia akan memasukkan fitnah, ini salaf, kata dia. Ini buktinya. Ucapannya para ulama. Tapi dipotong ucapannya. Nah ini, salaf kan? Siapa Ibn Sirin? Ini ucapannya Ibn Sirin. Ini ucapannya Fudhail ibn Iyal. Ini ucapannya Fulan, ucapannya Fulan. Ini ucapannya Syekh Muqbil. Ini ucapannya Syekh Rabi. Ini ucapannya Syekh bin Baz. Semuanya dipotong-potong tidak pada tempatnya. Jadilah buku Jamaah Baina Salaf Al-Khalaf. Hatta kadzab. Supaya ketahuan kalau ini adalah salafi. Dan kalau pemikiran dia salafi dan manhaj yang seperti itu adalah salaf. Supaya dipahami seperti itu. Lah bagaimana kita akan percaya dengan dia? Tentunya lebih percaya dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah yang tahu, memiliki ilmu dan kenal. Ilmunya tahu dan orang itu pun tahu. Kalau ilmunya tahu tapi tidak kenal orangnya susah. Syekh bin Bas ditanya tentang fakihnya enggak tahu. Kecuali diterangkan dulu siapa fakih itu begini. Enggak ngerti. Kalau sudah tahu orangnya dan dia adalah ulama, maka jawabannya lebih thiqah dari orang manapun termasuk dari pribadinya. Walaupun dia mengatakan, lah saya gak begitu, gak seperti yang dikatakan Syekh bin Baz, saya lebih percaya pada Syekh daripada kamu. Saya lebih percaya kepada Syekh Rabi daripada engkau, wahai Syarif. Begitu. Hadza ma madha, itu yang telah lewat. Dan tidak mustahil akan terjadi sebentar lagi kejadian-kejadian yang semodel, tapi orangnya berbeda, modelnya, caranya juga berbeda, strateginya juga lain sekarang. Sekarang tidak mengatakan saya salafi, tidak, tapi langsung mengatakan sururi adalah batil, hati-hati dari sururiyah. Terus begitu bermajlis dengan majlis-majlis besar untuk mentahzir dari sururiyah, padahal dia sururi. Bisa seperti kejadian di Saudi kemarin ini, seorang yang terkenal tokohnya sururi datang ke Amir Majid, Gubernur Madinah, memperingatkan hati-hati dari sururiyah, berbahaya dan sebagainya, menerangkan tahzir dari sururiyah. Bingung orang yang menyaksikannya, loh kok begini, taubat, berubah, atau bingung masyarakat. Qala Abdullah ibni Umar At-Tarqasi, akaltu 'inda sahibi bid'atin aklatan, fabalagha dhalika ibn al-Mubarak faqala la kallamtuhu 30 yawman. Berkata Abdullah ibni Umar At-Tarqasi, aku makan di sisi sahibi bid'ah aklatan, aku pernah makan di tempatnya ahli bid'ah sekali makan saja. Fabalagha dhalika ibn Umar, kemudian terdengar yang demikian oleh Ibn Umar. Faqala la kallamtuhu 30 yawman, aku tidak akan mengajak bicara dia 30 hari. Dihukum oleh Ibn Mubarak, orang tadi ahli sunnah termasuk muridnya, tapi ketika ketahuan makan di tempatnya ahli bidah sekali, diboikot oleh gurunya 30 hari tidak diajak bicara. Qala al-Faryabi, berkata Faryabi, kana Sufyan ats-Tsauri yanhani an mujalasati fulan, yani rajulan min ahli bidah, yang sudah dinukil tadi. Bahwasannya Sufyan ats-Tsauri melarangku untuk bermujalasah dengan ahli bidah. Daqala rajulan min ashabil ahwa 'ala ibn Sirin, datang dua orang dari golongan pengekor hawa nafsu kepada Ibn Sirin. Faqala ya Abu Bakar, nuhadditsuka bihadits, aku mengajak bicara kepadamu dengan satu hadis. Faqala la, dua orang tadi datang kepada Ibn Sirin, ukallimuka hadits, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis. Apa jawabannya? La, tidak. Qala, keduanya berkata lagi, fanaqra alaika ayah, kalau begitu aku bacakan kepadamu satu ayat min kitabillah. Juga jawabannya la, taqumani anni aw la aqumanna, engkau berdua bangkit, bangun, pergi dari sini, atau aku yang akan pergi. Qala faqaraja, maka keduanya pergi. Faqala ba'dul qawm, maka berkata sebagian hadirin, ba'dul qawm, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wa ma kana alaika an yaqra'a alaika ayah min kitabillah. Kata kaum tersebut, wahai Abu Bakar, kunyahnya Ibn Sirin, wahai Abu Bakar, ada apa denganmu? Ini ada apa atasmu? Kejelekan apa atasmu kalau dia membacakan atau kalau keduanya membacakan kepadamu satu ayat? Apa jeleknya? Qal inni khashitu an yaqra'a alayya ayatan faharrafaniha fayqirra dhalika fi qalbi. Aku takut, aku khawatir kalau dia membacakan kepadaku satu ayat atau kalau keduanya membacakan kepadaku satu ayat, fayuharrifaniha, kemudian keduanya mentahrif, fayuqirra dhalika fi qalbi, kemudian jadi mantap dalam hatiku. Bagaimana kalau kemudian maqar, apa, bertinggal di hatiku? Fayuharrifaniha, jadi ayat kalau dari mulutnya ahli bid'ah kita ragu. Ayat Al-Quran, kita ayatnya yakin, tapi kalau dari mulutnya ahli bid'ah kita ragu. Jangan-jangan ditahrif. Jangan-jangan dirubah. Satu huruf atau satu harokat diganti. Dan sudah kita contohkan, dirubah satu harokat bisa berubah 180 derajat. Qala al-Fudail ibn Iyad, iyyaka an tajlis ma'a man yufsid 'alayka qalbak. Hati-hati kamu untuk duduk dengan orang yang merusak hatimu. Wala tajlis ma'a sahibi hawa. Jangan kau duduk dengan pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alayka maqtullah, kama aku khawatir mengkhawatirkan atasmu kemurkaan Allah. Aywa. Sal itu ya. Baik. Qala sallam. Berkata sallam. Wa qala rajulun min ashabil ahwa. Berkata seseorang dari ashabul ahwa kepada Ayyub. Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah. As'aluka 'an kalimah. Aku bertanya kepadamu satu kalimat. Fawalla Ayyub, maka Ayyub berpaling sambil berkata, "La wala nisfa kalimah." Tidak, walaupun setengah kalimat. Wala nisfa kalimah, tidak walaupun setengah kalimat. Marratain yushiru bi asbu'ihi, dua kali dia ucapkan dengan mengisyaratkan dengan jarinya. Qala Fudail ibn Iyad, sudah kita baca. Qala Ismail At-Tusi, qala li ibn al-Mubarak, berkata kepadaku ibn al-Mubarak, yakunu majlisuka ma'al masakin wa iyyaka an tajlis ma'a sahibi bid'ah. Hati-hati kamu bermajlis, hendaklah majlismu adalah bersama orang-orang yang masakin, dengan mukminin ahlul jannah. Mereka masakin karena mereka ghuraba. Wa iyyaka an tajlis ma'a sahibi bid'ah, dan hati-hati kamu untuk duduk dengan sahibi bid'ah. Wa an Nafi', dari Nafi' bahwa Sabighan al-Iraqi, bahwa Sabigh al-Iraqi mulai bertanya-tanya tentang perkara-perkara dari Quran. Bahkan dalam riwayat mutasyabih al-Quran, ayat-ayat yang mutasyabihat dibahas-bahas, ditanya-tanya. Fi ajnadil muslimin, di antara tentara-tentara kaum muslimin. Yang dibikin fitnah di sana. Hatta qadima Misr, sampai dia datang ke Mesir. Faba'atha bihi Amr ibn al-As, maka Amr bin As mengutus orang itu kepada Umar bin Khattab. Falamma atahu ar-rasul bil kitab, ketika datang kepada Umar utusan Amr bin As dengan surat kitab, yakni surat, maka Umar membacanya dan berkata, aina ar-rajul, mana? Qala fi ar-rahli, ada di kendaraan situ. Qala Umar, absir an yakuna dhahab fatusibaka min al-uqubah al-muji'ah. Lihat dia, jangan sampai pergi. Kalau pergi akan menimpamu dariku balasan yang menyakitkan, uqubah yang muji'ah. Fatahu bihi, maka didatangkanlah orang itu. Faqala Umar, maka Umar berkata, tas'al muhdatha, engkau bertanya-tanya tentang yang muhdats. Farsala Umar ila artabin minal jarid, maka Umar mengirimkan kepadanya pelepah-pelepah korma yang masih basah. Yang masih basah itu lebih berat daripada yang sudah kering. Calon-calon bunga itu. Fadarabahu biha hatta taraka dhahrahu khubzatan. Kemudian dipukullah orang itu sampai punggungnya menjadi roti. Tsumma tarakahu hatta bari, kemudian dibiarkan hingga sembuh luka-lukanya di punggungnya itu, sampai yakni luka sampai dikatakan khubzah di sini karena luka-lukanya itu. Tsumma da'a, nah tsumma 'ada lahu, kemudian diulangi lagi, dipukul lagi sampai luka-luka juga di punggungnya. Tsumma tarakahu, kemudian dibiarkan hatta bari, sampai sembuh. Setelah sembuh dipanggil lagi, pada abihi dipanggil lagi dan diulangi lagi untuk dipukul. Faqala lahu sabir, maka berkata kepadanya sabir, in kunta turidu qatli faqtulni qatil qatlan jamila kalau engkau ingin membunuhku, bunuhlah dengan cara yang baik. Demikian kata Sabir. Wa in kunta turid tudawini an tudawini faqad wallahi bari'tu. Tapi kalau engkau ingin menyembuhkan aku, maka demi Allah aku sekarang sudah sembuh. Yani dalam riwayat, dhahaba alladhi ma fi ra'si, kata dia, telah hilang apa yang ada di kepalaku. Fa adina lahu ila ardih, maka diizinkan dia pulang ke negerinya, ke tempatnya. Wa kataba ila Abi Musa al-Asy'ari, dan kemudian Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Alla yujalisahu ahadun minal muslimin, masih belum dimaafkan secara total. Masih pukulannya berhenti, disuruh pulang, tapi tetap umat dijauhkan dari orang ini. Diperintahkan dalam surat kepada Amr bin Auf, kepada Abu Musa al-Asy'ari, jangan duduk bersamanya seorang pun dari kalangan muslimin. Fastadda dzalika 'ala ar-rajul, maka bertambah dahsyatlah hukuman itu kepada orang tersebut. Fakataba Abu Musa ila Umar bin Abdul Aziz, maka Abu Musa menulis surat kepada Umar bin Khattab, afwan. Naam, kepada Umar bin Khattab. An qad hasunat hay'atuhu, bahwa orang itu telah baik keadaannya. Fakataba ilaihi Umar, maka Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya, ya'zan linnati yujalisunahu, diizinkan kepada manusia untuk bermajlis dengannya. Demikian kerasnya Umar kepada orang tersebut. Dan belum pernah kita mendengar apakah Sobek ini seorang mubtadi' dhal, apakah sudah sampai derajat mubtadi' apa belum. Tapi Umar menegaskan seperti ini, atau menghukum dengan hukum-hukum seperti itu. Pertama, sebagai hati-hati, tahzir, peringatan. Jadi ada dua macam sesungguhnya. Tahzir atau hijran, apa, pemboikotan, tidak diajak bicara, tidak ditemui dan sebagainya. Ini ada dua jenis. Satu atau dua sebab. Satu, keselamatan umat dari fitnah orang tersebut. Dua, hukuman buat orang tersebut. Kadang-kadang sekaligus dua-duanya, kadang-kadang salah satunya. Artinya, kadang-kadang seorang itu ditahdir, tapi bukan ahli bid'ah. Bisa jadi. Jangan heran. Loh, kenapa Ustaz mentahdir dia? Apa dia ahli bid'ah? Bukan. Tapi telah terlihat fitnah-fitnah yang keluar dari dia dan bahaya. Maka umat dihindarkan dan hukuman buat dia. Agar la'allahu an yaskut min kalami, semoga dia mau diam dari ucapan-ucapannya itu. Apalagi yang jelas mubtadi', maka dua-duanya sekaligus, ditahzir supaya orang itu selamat dari fitnah orang ini, dan orang itu juga terhukum, di samping dosanya pun semakin ringan tentunya. Baik. Qala ahaduhum, berkata salah seorang mereka, kuntu amshi ma'amr ibn Ubaid fara'ani ibn Aun fa'aradu anni syahrain. Kata salah seorang mereka, aku berjalan bersama Amr bin Ubaid, fara'ani ibn Aun, kemudian melihat aku ibn Aun, maka ibn Aun berpaling dariku selama 2 bulan. Nah, ini apa ini? Hukuman pada orang ini. Karena ada batas waktunya, 2 bulan. Hukuman buat dia. Nah, sehingga kalau ada fatwa dari ulama bahwa memboikot ahli bid'ah itu dulu ketika ahli sunnah itu mayoritas dan ahli bid'ah itu sedikit, sehingga kalau diboikot itu betul-betul tersisa mereka, tidak ada yang duduk dengannya seorang pun. Bahkan kadang-kadang ikut 1-2, malah yang menyolatkan cuma 4 orang. Bisa demikian. Kalau sekarang kita memboikot ahli bid'ah, enggak mungkin. Karena mereka lebih banyak daripada kita. Kita memboikot, malah kita yang diboikot. Karena kita sedikit. Ini ada ucapan yang katanya, wallahu alam, dari Syekh Al-Albani. Wallahu alam, wa in shahha. Kalau benar, ucapan demikian dari beliau, maka ini satu jenis dari satu sisi, yakni hukuman. Tidak mungkin menghukum seseorang dengan pemboikotan. Tapi kalau kehati-hatian, ya harus kehati-hatian kita untuk mendengarkan ucapan ahli bidah, kan menghindari, kan beda hukumnya. Kalau kita menghukum seseorang dengan pemboikotan, susah. Ini in shahha wallahu ta'ala alam, karena rawinya pun dari hum, dari haula, sehingga kita tidak yakin. Katanya ada dalam kaset, jadi kita cari insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.